السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil fiqhi al-imam al-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fid dima'il wajibah wa ma yaqumu maqamaha. Terkait dengan darah yang wajib dan apa-apa yang bisa menggantikannya. Jadi dalam proses ibadah haji ada yang sering disebut dengan istilah dam. Ya, membayar dam. Dam itu hukum asalnya adalah menyembelih. Ya. Dam hukum asalnya adalah menyembelih. Kapan orang yang haji atau umrah harus membayar dam? Ini yang akan beliau sampaikan. Beliau berkata, "Waddima'ul wajibatu fil ihrami khamsatun." Darah yang wajib di dalam ihram itu ada lima. Dam ya, dam yang wajib di dalam ihram ada lima. Ahaduha, yang pertama adalah ad-dam, ad-damul wajibu bitarkin nusuk. Ad-damul wajib bitarkin nusuk. Ad-dam yang wajib dikarenakan kita meninggalkan nusuk ibadah. Ya, meninggalkan bagian dari ibadah di dalam pelaksanaan haji dan umrah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan catatan. Maksudnya adalah kata beliau wajibun. Ya, meninggalkan satu ibadah yang sifatnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka nusukan fa alaihi dam." Barang siapa yang meninggalkan satu ibadah yang wajib di dalam haji ataupun umrah, maka dia wajib mengeluarkan dam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa yashmalu aydha dam at-tamattu'i wal qirani wal fawat. Dan masuk ke dalam bagian yang pertama ini adalah dam yang dikeluarkan dikarenakan seseorang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah katakan, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj." Dan barang siapa yang tamatta'a bertamattu bil umrati ila al-hajj, dari umrah ke haji, "Famastaysara min al-hadi." Maka atas mereka, ya, apa yang mudah dari hadiyun, sembelihan. Ya, faman lam yajid, tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan sembelihan, fasyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka wajib atasnya berpuasa 3 hari di dalam haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila telah kembali ke rumahnya. Itu kaitan dengan meninggalkan yang wajib. Wa huwa ala tartib, dan dam ini memiliki tartib. Yang pertama adalah syatun, syah itu domba. Tentunya domba yang diterima adalah yang sesuai dengan kriteria di dalam hukum kurban. Ya, ada kriterianya di dalam hukum kurban. Artinya kriterianya dari sisi umurnya cukup, tidak ada cacat yang membuat tidak sah seperti buta, atau misalnya pincang, atau kurus, atau sudah tidak memiliki sumsum. Itu yang ada di dalam syarat-syarat hewan di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Begitupun dipersyaratkan di dalam masalah dam. Fa'in lam yajid, tetapi kalau seseorang tidak mendapatkan 1 ekor domba, fasiyamu asyarati ayyamin, maka atasnya puasa sebanyak 10 hari. Thalasatin fil hajj, 3 hari dilaksanakan di dalam prosesi ibadah haji. Wasaba'atin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari ketika dia kembali kepada keluarganya. Ya. Jadi 10, 3 di prosesi haji, dan 7 saat dia kembali ke kampungnya. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, fala yajuzu saumuha fit tariq, maka tidak boleh kita berpuasa di jalan, artinya saat kita perjalanan pulang ke negeri kita, harus sampai dulu di negeri kita. Baik, ma'asyiral muslimin. Kemudian dikatakan di sini, wasani, adapun jenis dam yang kedua, ad-damul wajib, dam yang sifatnya wajib, bil halqi wat tarafuhi, disebabkan karena seseorang saat ihram dia memotong rambut misalnya, atau dia melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai tarafuh. Dalam ibadah haji tidak boleh kita melakukan sesuatu yang sifatnya tarafuh. Apa itu tarafuh? Kemewahan. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa yashmalu at-tatayyub wal iddihan wal lubs wa muqaddimatil jima' wal istimna' wal wata' ba'da tahallul al awal. Dan masuk ke dalam poin yang kedua ini adalah menggunakan parfum, meminyaki rambut, memakai pakaian yang melakukan muqaddimat al jima', muqaddimahnya bercampur, ya, lalu melakukan bersetubuh setelah tahallul yang pertama, ya, setelah tahallul yang pertama. Nah, kalau salah satu dari hal-hal yang dilarang tersebut terjadi, maka ada yang namanya dam, ad-dam al-wajib. Wa huwa al-takhir, dan kita bisa memilih. Ya syatun, apakah kita ingin menyembelih syah, yaitu domba, syatun, dengan syarat yang telah diketahui, syarat-syarat yang ada dalam kurban, atau saumu salasati ayyam. Saumu salasati ayyam, puasa 3 hari. Atau at-tasadduku bisalasati asu'in, atau bersedekah dengan 3 sok, ya, ala sittati masakina, untuk 6 orang. Ya, untuk 6 orang. Jadi pilihannya 3. Kalau ada pelanggaran atas mahzuratul ihram, hal-hal yang dilarang di dalam ihram, maka pilihannya 3. Antara syah, yaitu domba, menyembeli domba, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah dengan 3 sok, ya, untuk 6 orang fakir miskin. Jelas, ma'asyiral muslimin, ya. Lalu dikatakan di sini liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab ibn Ujrah. Ini berdasarkan ucapan Nabi kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala an. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Indama azahu hawamu ra'sihi. Tatkala beliau Ka'ab ini di kepalanya ada sesuatu yang sangat mengganggu. Ya, ada sesuatu yang sangat mengganggu, entah seperti mohon maaf penyakit dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, "Potong rambutmu, botak, ya dibuat botak saja rambut itu wahai Ka'ab. Tsumma dzbah syatan." Ya, kemudian kalau engkau sudah menyembelih, ya sudah memotong rambutmu, sembelihlah satu ekor domba. Sembelihlah satu ekor domba. Au sum thalathata ayyamin. Atau berpuasalah tiga hari. Jadi pilihannya kalau tidak menyembelih, berpuasa tiga hari. Au at'im salasata asu'in min tamrin ala sittata masakin. Atau bersedekahlah dengan tiga sok berupa kurma untuk enam orang fakir miskin. Tiga sok untuk enam orang. Berarti per orang dapat berapa? Setengah sok ya. Tiga sok min tamrin ala sittati masakin. Untuk enam orang miskin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini waqad ja'a an-nassu fi sya'r. Nas hadis ini berbicara tentang memotong rambut. Wal qalmu fi ma'nahu. Dan memotong kuku adalah semakna dengan memotong rambut. Wa kadzalika baqiyatus timta'atil lishtiraki kulli fi at-tarafu. Begitupun hal-hal yang lain. Ya, memakai pakaian, lalu menutup kepala, memakai minyak wangi, karena itu semua masuk ke dalam kategori at-tarafuh. Tarafuh itu kemewahan dalam istilah ketika kita haji tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya tarafuh. Yang ketiga, ma'asirul muslimin, adalah ad-damul wajib bil ihsar. Ad-dam al-wajib bil ihsar. Dam yang wajib dikarenakan kita dikepung. Artinya dikepung itu kita tidak bisa masuk ke Mekah padahal kita sudah ihram, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita karena kita dicegat. Tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh, Mbak, masuk, ya. Dikatakan di sini wal muradu bil ihsar, kata Syekh Majid Al-Hamawi, yang dimaksud dengan ihsar al-mana' anil haji wal umrah. Ya, seseorang dilarang melaksanakan haji dan umrah. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 196, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Tetapi kalau kalian uhsirtum, dikepung. Ya, artinya tidak bisa menyempurnakan ibadah haji kalian, famastaysara minal hadi. Maka kalian keluarkan hadiyun. Ya, kalian keluarkan domba untuk disembelih. Lalu dikatakan di sini fayatahallalu, ya, maka seorang yang ihsar dikepung tidak bisa melanjutkan ibadah haji, dilarang melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah ihram, fayatahallal, maka dia tahallul. Di sini disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi bidzabhi awwalan ثم الحلق بنية التحلل المقارنة لهما. Kalau seseorang dilarang masuk ke Mekah, di perbatasan dilarang masuk, tidak bisa masuk, ya, maka di tempat itu dia berniat tahallul dengan yang pertama dia lakukan adalah menyembelih, kemudian dia memotong rambutnya, menggundul rambutnya. Dikatakan di sini ad-dam al-wajib bil ihsar. Dam yang wajib dikarenakan ihsar, yaitu seseorang ingin haji sudah ihram tapi dilarang, fayatahallalu wa yuhdi syata. Ya, apa namanya? Kemudian dia tahallul dengan cara menyembelih seekor kambing. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ad-dam al-wajib biqadlis sayd. Dam yang wajib dikarenakan berburu atau membunuh hewan buruan. Dikatakan di sini wahwa al-takhir, ya, dam dikarenakan melakukan pembunuhan terhadap hewan yang hewan-hewan buruan itu damnya boleh memilih. Fa in kana saydu mimma lahu mithl. Kalau seandainya hewan buruan itu memiliki sesuatu yang semisal dengannya dari sisi bentuk dan ukuran misalnya, akhrajal mithla minan na'am, maka dia boleh mengeluarkan yang semisal dengan hewan yang dia buru berupa apa? Berupa hewan ternak. Ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wal muradu bimisli sayd, yang dimaksud dengan memiliki kesamaan dengan yang diburu, ma yuqaribuhu fis surah, yang memiliki kemiripan bentuk. Misalnya yang kalau yang diburunya banteng berarti sapi, kan begitu. Kalau yang diburunya nanti adalah seekor gazalah itu rusa, maka kambing misalnya, yang semisal, ya. Au qawwamahu, atau jika tidak ada yang semisal, dihitung, ya, dihitung kira-kira nilainya berapa. Washtarak biqimatihi ta'aman, kemudian kalau ini hewan saya tidak tahu harus diganti dengan apa, ya sudah dinilaikan saja, diuangkan kira-kira berapa, kemudian jumlah uangnya, yushtara bihi ta'aman, diberikan untuk makanan, watasaddaq bihi, kemudian disedekahkan, ya. Awsama an kulli muddin yauman, atau berpuasa untuk setiap mud satu hari, artinya nilainya berapa, nilainya sekian. Ini dapat berapa mud? Ya, berapa dapat berapa mud? Dapat sekian mud, maka dia berpuasa sejumlah mud yang harus dia sedekahkan, tapi dia tidak bisa menyedekahkannya karena tidak punya uang misalnya. Wa in lam yakun lahu mithlun, kalau dia tidak memiliki yang semisal, qawwamahu, maka dia nilai, dia hargai hewan tersebut. Wa akhraja biqimatihi ta'aman, dia keluarkan dengan nilai hewan tersebut, hewan yang dia bunuh, yang dia buru, dikeluarkan ta'aman, wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengannya, aw sama an kulli muddin yauman, atau berpuasa untuk setiap mudnya satu hari. Kemudian yang terakhir, ma'asirul muslimin, ad-dam al-wajib bil-wat'i, dam yang wajib dikarenakan bercampur. Mereka sedang ihram tapi mereka bercampur, bersetubuh, ya. Dikatakan di sini wa qabla tahallulil awal, dan ini dilakukan sebelum tahallul yang pertama. Kalau setelah tahallul yang pertama itu sudah kita bahas, ya. Tapi ini qabla tahallulil awal. Kalau setelah tahallul yang pertama sudah kita bahas sebelumnya. Yang kelima adalah dam yang wajib dikarenakan bercampur. Wa huwa ala tartib, ya, sesuai dengan urutan. Yang pertama adalah badanah. Yang pertama adalah badanah. Badanah itu unta. Keras berarti, ya. Biasa kambing kok tiba-tiba unta. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Ibni Abbas, annahu su'ila an rajulin waqa'a 'ala ahlihi wa hiya bi Mina qabla an yafid fa amarahu an yanhar badanah. Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya sedangkan dia sedang di Mina, ya, maka Ibnu Abbas memerintahkannya untuk menyembelih apa, badanah. Badanah itu unta. Fa in lam yajid fa baqarah, kalau tidak ada maka boleh diganti dengan sapi. Fa in lam yajid fa sab'un minal ghanam, kalau tidak ada juga boleh 7 ekor kambing. Ya, Syekh Majid berkata, li annal baqarata wa sab'a minal ghanam fil udhiyah kal budnah. Karena memang 7 ekor domba itu setara dengan 1 ekor sapi dan setara dengan 1 ekor unta. Fa in lam yajid, tetapi apabila dia tidak mendapatkannya, qawwamal badanah, maka dia nilaikan harga unta tersebut, washtara biqimatiha ta'aman, dan nilainya uangnya tersebut dia berikan makanan wa tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengannya, fa in lam yajid, ya kalau dia tidak juga bisa mendapatkan nilainya, shoma an kulli muddin yauman, puasa untuk setiap mudnya satu hari. Jadi tinggal dihitung itu berapa mud yang didapatkan, ya berapa mud yang didapatkan, sejumlah itu dia berpuasa. Lalu dikatakan di sini wala yujzi'uhul hadiyyu walal itam illa bil haram, ya tidak diterima sembelihannya atau memberi makannya kecuali di tanah haram, harus dilakukan di tanah haram berdasarkan firman Allah hadiyam baligol Ka'bah, hadiyu ya yang dilaksanakan di tanah haram. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu sya, adapun puasa boleh dilakukan di mana saja. Wala yajuzu qatlu saydil haram, tidak boleh kita membunuh hewan-hewan buruan di tanah haram, ya berdasarkan sabda Nabi Muhammad, hadis riwayat Bukhari Muslim, inna hadzal balad haramun bi hurmatillah, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah. Wala yu'dadu syajaruhu, tidak boleh dipatahkan batang-batang pohonnya, ya tidak boleh dibuat lari hewan-hewan buruannya, ya. Baik, ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini wala qat'u syajari, tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di Mekah. Wal muhil wal muhrim fi dzalika sawa, orang yang halal atau orang yang sedang ihram dalam hal ini memiliki hukum yang sama. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini berarti kita sudah menyelesaikan pembacaan kitabul hajj dari kitab matan ghayah wa taqrib. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit.

yang mengatakan bahwa ada 10 rakaat, dalam riwayat ada 12 rakaat yang selalu dijaga oleh Nabi. Salah satu dari 10 rakaat ini adalah ba'diyah isya. Keutamaan dari salat-salat sunnah rawatib adalah dengannya Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita rumah di surga. Adapun hadis yang mengatakan 2 rakaat setelah isya setara Lailatul Qadar, saya tidak tahu ada hadisnya. Ya, tinggal dilihat saja pendapat para ulama. Kalau hadisnya sahih, kita amalkan. Kalau seandainya hadisnya tidak sahih atau tidak ada hadisnya, hukum asalnya bukan kita yang menetapkan pahala-pahala amal, tetapi Allah yang menetapkan pahalanya, dan Rasulullah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah larangan menikahkan anak-anaknya setahun dua orang kakak beradik hanya beda bulan? Tidak ada larangan, silahkan saja. Ya, tidak ada larangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap menikah, maka menikahlah. Fa innaha aghaddu lil basar wa ahfadu lil farj. Sesungguhnya menikah itu akan dengan lebih memudahkan kita menundukkan pandangan dan menjaga kesucian, menjaga kemaluan. Wa in lam yastati fa alayhi bisyam. Tapi kalau seandainya belum bisa menikah, maka perbanyaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu bisa menjadi perisai kita dari perzinahan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menikah ya silakan, bahkan di satu hari kakak beradik misalnya dinikahkan di hari yang sama, di pelaminan yang sama, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Semakin cepat untuk menutup pintu fitnah itu adalah baik. Allah alam bissawab. Kita masih menantikan pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Tara dari Bali. Apa boleh berhenti di mana saja membaca ayat kalau napas pendek dan nyambung lagi? Allah alam bisawab ya. Ada kondisi-kondisi kalau kita baca Al-Quran itu ada yang namanya waqaf lazim. Waqaf yang sifatnya wajib. Ya, dan biasanya waqaf lazim itu kaitan dengan makna yang berubah, makna yang menjadi rusak kalau kita menyambungnya. Ya, kalau kita menyambungnya. Ya, ada juga yang harus disambung. Kalau tidak disambung nanti maknanya menjadi rusak. Tentunya ini ada ilmunya khusus. Ya, tidak bisa kita jawab iya secara khusus, secara mutlak, atau kita katakan tidak pun tidak bisa. Ya, tetapi tergantung rusak atau tidak maknanya. Apakah dia tergantung kondisi, dan ini ada ilmunya, ilmu waqaf ya. Ilmu waqaf itu dalam salah satu cabang dari ilmu Al-Qur'an ya. Allah alam bissawab. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Bengkulu. Ya Ustaz, ini kan anak-anak kami telah lulus satu kitab gitu ya Ustaz ya. Baik Ibu. Terus apakah ada Ustaz di zamannya Rasulullah dan sahabatnya itu ada acara ritual khatmil Quran, ada panggang ayam dan sebagainya? Itu satu. Kalaupun tidak ada, bagaimana saat itu Rasulullah atau sahabatnya mencapahkan ketika khatmil Quran, yang katanya ketika itu malaikat ikut mendoakan? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab. Penanya kita dari Bengkulu, hamba Allah, saya belum tahu ada hadis khusus yang menceritakan tentang bagaimana Nabi menghatamkan Al-Quran. Saya tidak mengetahui ya. Walaupun ada riwayat yang disebutkan dari kalangan salaf ya, para ulama salaf, di mana mereka dahulu apabila menyelesaikan hafalan atau khatam, saya kurang yakin ya, itu mereka bersyukur kepada Allah dalam bentuk membagikan makanan dan lain sebagainya. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah boleh seandainya seseorang menyelesaikan hafalan 30 juz atau menghatamkan Al-Quran 30 juz, dia memasak sebagai rasa syukur kepada Allah, lalu dia membagikannya kepada teman, tetangga, keluarga. Allah alam bisawab, tidak masalah. Berdasarkan keumuman dari firman Allah dalam Al-Quran, ya Allah katakan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul, katakanlah, bifadlillah, atas karunia yang Allah berikan kepada kalian, yaitu Al-Quran, wa birahmatihi, dan atas rahmat yang Allah berikan kepada kalian, fabidhalika falyafrahu, dikarenakan hal itu hendaknya mereka berbahagia, bersenang, ya berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa perniagaan dunia. Oleh karenanya sebagai rasa syukur dan juga untuk mengapresiasi, memberikan reward untuk anak-anak kita yang sudah hafal atau yang sudah menghatamkan Quran, tidak masalah kita memasak makanan yang enak, lalu mengundang kawan-kawannya atau tetangga sebagai rasa syukur anak kita sudah hafal 30 juz atau sudah bisa menghatamkan Quran. Saya rasa itu adalah bagian dari berbahagia ketika anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Apakah seorang anak wajib juga berbakti kepada ibu tirinya? Bukan, dia wajib berbuat baik. Ya, dia wajib berbuat baik. Berbuat baik itu artinya menghormatinya, karena ibu tiri adalah zaujatul ab, dia adalah istri dari ayahnya. Maka menghormati ibu angkatnya atau ibu tirinya sama saja dia menghormati ayahnya. Memuliakannya, memuliakan dalam arti, karena di antara bentuk kita memuliakan ayah kandung kita adalah dengan memuliakan orang-orang yang dia cintai, menghormati orang-orang yang dia cintai. Walaupun tentunya kedudukan seorang ibu sambung atau ibu tiri tidak bisa disamakan dengan ibu kandung yang melahirkan. Ibu kandung memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan tersendiri di dalam hati setiap anak, bahkan di dalam syariat. Ya, dalam hadis dikatakan ummuka ummuka ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali baru ayahmu. Ya, adapun ibu tiri, ya seorang anak wajib menghormatinya, wajib memuliakannya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, dan mentaatinya selama dia tidak memerintahkan untuk bermaksiat, walaupun tidak bisa disamakan dengan ibu kandung. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, budi dari pekalongan. Untuk pembagian warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan seperti surat An-Nisa, tetapi pihak minta bagian sama laki-laki, hukumnya bagaimana? Allah alam bisraf, tidak boleh. Ya, kalau kita sudah tahu hukum Allah begitu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin kalau mereka diajak untuk menjalankan aturan Allah, mereka berkata sami'na wa ata'na. Di ayat yang lain Allah berfirman, makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah telah menentukan satu ketentuan, mereka masih memiliki pilihan yang lain. Ya, artinya ya sudah, ikuti ketentuan tersebut. Ya alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyah yabghun, ataukah kalian lebih suka hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Al-Maidah 44, 45, 47. Ya, artinya wajib kalau memang sudah tahu kewajiban membagikan secara faraid pembagian Islam, maka wajib. Tidak boleh kita berpaling kepada hawa nafsu atau kepada aturan-aturan manusia. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zakaria, Salatiga. Apakah ain bisa mengenai dagangan yang kita jual? Allah alam bissawab, mungkin saja. Rasulullah berkata, wal ainu haqqun. Penyakit ain itu hak. Ain terkadang mengenai kendaraan, terkadang mengenai hewan ternak, terkadang mengenai rumah, dan bukan satu hal yang mustahil mengenai usaha kita, toko. Ya, oleh karenanya hendaknya kita memperbanyak memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita tidak menampakkan kekayaan kita di hadapan manusia, tidak menampakkan apa sesuatu yang sifatnya bermegah-megah, berlebih-lebihan di hadapan manusia, dan senantiasa memuji Allah saat kita melihat sesuatu yang mengagumkan kita, misalnya mengucapkan Masya Allah atau mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari telepon. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ya Ustaz, kita ini mewakili jamaah di sini ini banyak. Jadi sebenarnya pertanyaan itu selalu banyak, tapi kan kita lihat-lihat posisi di situ antri atau enggak ya Ustaz ya. Baik Ibu. Silakan Ibu. Ya Ustaz, ini ada yang bikin gelisah nih, seperti ini Ustaz. Acara Khatmil Quran itu dibarengin besok Rabu terakhir Rebo Kasan. Itulah Ustaz, kalau saya enggak datang anak saya yang di Khatmil. Kalau saya datang enggak ikut sholat, alangkah saya sok suci, sok alim. Padahal saya benar-benar tidak berilmu Ustaz, ya Allah. Mohon solusinya ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisab, ya, kita tidak, dalam agama kita tidak dikenal dengan acara rebokasan. Ya, atau sholat rogoib atau yang lain sebagainya, itu tidak dikenal dalam agama kita. Sholat tolak bala dan lain sebagainya, itu tidak dikenal. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkata, fa innahu may ya'ish minkum mim ba'di, siapapun di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, tentunya dia akan melihat banyak sekali khilaf, perdebatan di kalangan manusia. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya hati-hatilah kalian dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalau kalian melihat perdebatan itu sudah semakin banyak, ya berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Addu alaihi bin nawajis, gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian, pertahankan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ini oleh karenanya konsekuensi berpegang teguh dengan kebenaran, ya seperti itu Ibu. Ya, artinya kalau kita mencari ridho manusia, kerelaan manusia ke kita, ridho nas ghayatun la tudrak, mencari ridho manusia adalah tujuan yang sulit dan mustahil untuk dicapai. Siapa yang mencari ridho manusia dan dia tidak peduli dengan kemurkaan Allah, maka ridho manusia tidak akan dia dapatkan dan murka Allah akan dia dapatkan. Tetapi barang siapa yang mencari keridhaan Allah dan dia tidak peduli dengan kemurkaan manusia, maka ridho Allah akan dia dapatkan dan ridho manusia akan dia dapatkan. Itu hadis. Ya, itu hadis. Ya, barang siapa yang mencari ridho Allah dan dia tidak peduli bisakhatin nas, dengan kemurkaan manusia dia tidak peduli. Yang penting Allah ridho. Yang penting saya menjalankan sunnah Nabi. Ya, Dia tidak peduli dengan ucapan manusia. Maka Allah ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepadanya. Tapi tidak sebaliknya. Barang siapa yang mencari ridho manusia dan dia tidak peduli dengan ridho Allah, Allah akan jadikan Allah murka kepadanya dan manusia tidak akan pernah ridho kepadanya. Lalu bagaimana Ustaz? Tapi kan anak saya mau khatmil Quran misalnya, perayaan atau apa namanya, ya sudah, kalau memang dan itu tidak wajib hadir, ya artinya tidak ada kewajiban misalnya harus hadir, ya. Lalu bagaimana? Tapi kan itu anak saya misalnya, ya. Inilah pentingnya kita mohon maaf memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan sunnah Nabi, mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan Quran. Itu penting sekali menurut saya agar kita tidak terjebak dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kalau sekarang saya rasa sudah mulai banyak lembaga pendidikan Islam yang komitmen dengan mengamalkan apa-apa yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, ya, sesuai dengan apa-apa yang dipahami dan disampaikan oleh para ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama Islam, ya. Kalaupun ibu mau datang, ya datang pas sudah mau beres. Sudah selesai acara apa, acara rebokasan atau apa, ibu mau beres, ibu datang sekedar untuk bertemu dengan anak saja, ya, kalau memang dirasa harus datang. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara kita mengqadha puasa karena sudah tertinggal beberapa tahun lalu? Jadi qadha, ya, kalau meninggalkannya dikarenakan safar, dikarenakan sakit yang ada harapan sembuh, maka ya diqadha seperti biasa. Tetapi kalau kita meninggalkan puasa dikarenakan sudah tua, sudah sepuh, atau tidak lagi mampu berpuasa, atau sakit yang tidak lagi ada harapan sembuh, maka membayar fidyah. Tapi kalau meninggalkannya karena lalai, karena sakit, karena safar, maka wajib diqadha, ya seperti puasa biasa, ya. Tinggal dihitung berapa jumlahnya lalu diqadha sebanyak puasa yang pernah kita tinggalkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita sesama muslim yang melakukan aksi bunuh diri karena tak tahan diopnam di rumah sakit karena dia sebagai penderita 19 dari Padil di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Allah alam bissawab. Bunuh diri tentunya adalah perbuatan min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ya, hendaknya kita berhati-hati dengan dosa ini. Siapa yang bunuh diri dengan satu alat tertentu, maka dengan alat itu kelak dia akan disiksa di dalam neraka Allah. Kalau dia bunuh diri dengan minuman yang beracun, maka di dalam api neraka dia akan diberikan minuman tersebut. Kalau dia bunuh diri dengan menggunakan pisau misalnya, maka dengan alat itu dia akan disiksa kelak di api neraka. Ya, Rasulullah dahulu tidak mau menyolatkan jenazah orang-orang yang mati karena bunuh diri. Ya, tetapi beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan salat karena salat jenazah sifatnya fardu kifayah. Ya, sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Tetapi kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka dosa semua. Tinggal posisi kita di mana? Apakah kita DKM yang dipercaya untuk mengurus jenazah tersebut, atau kita orang biasa yang tidak memiliki kedudukan? Kalaupun kita tidak menyolatkan, tidak ada masalah apa-apa misalnya. Ya, kalau kita orang biasa, ya sudah. Kalaupun tidak mau menyolatkan, tidak masalah. Karena dia fardu kifayah. Oh, boleh enggak disolatin? Ya boleh, dia masih muslim. Bunuh diri tidak menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam, maka masih memiliki hak-hak sebagai muslim. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-9, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apa boleh jadi guru mengajar di sekolah orang-orang kafir atau mengajar di sekolah yang muridnya rata-rata orang kafir? Allah alam bissawab, ya. Mengajar apalagi ilmu-ilmu yang umum, ya sifatnya apa? Muamalah. Dan muamalah hukum asalnya tidak masalah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Ya, kalian berbuat baik dan berbuat adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang laki-laki wajib menafkahi ibu tirinya? Allah alam bisawab, saya tidak mengetahui ada kewajiban. Saya tidak mengetahui ada kewajiban. Tetapi berbuat baik kepada ibu tiri, ya, berbuat baik itu wajib. Apakah wajib dinafkahi? Saya tidak tahu ada ketentuan wajib dinafkahi. Ibu tiri itu kalau seandainya ayah meninggal, dia dapat seperdelapan dari peninggalan, seperdelapan dari peninggalan ayah. Ya. Apakah kita boleh memutus tali kekerabatan? Tidak boleh. Kita harus menanyakan kabarnya, karena salah satu cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang dia cintai, baik itu istrinya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Tapi apakah ada kewajiban nafkah? Saya tidak tahu ada ketentuan syariat seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari ibu siapa, di mana? Ummu Sofi, Pak Jeryo. Silakan Ummu. Ini Pak Ustaz mau nanya. Ya, ini saya udah nikah kan dulu, waktu masih gadisnya mungkin ada mantan gitu ya kan, yang pernah kita sakiti atau kita pernah makan uangnya gitu. Gimana sih ya Pak? Sedangkan kita kan gak pernah jumpa lagi. Gimana Pak? Kita harus minta maaf gitu Pak. Itu kan masih ada dosa gitu kan Pak, yang perlu diperhitungkan nanti di hari kiamat. Gimana ya Pak Ustaz? Orangnya masih kedua, ada? Iya, gak tahu lagi. Nah, wajah nikah masing-masing kan Pak, gak tahu lagi. Yang kedua? Yang kedua ini Pak, masalah sedikit banyak kan pasti banyak menggibah ya kan Pak, sertai teman atau keluarga, itu kan namanya sekolah gitu kan Pak, mungkin banyak teman yang kita gibah gitu. Gimana minta maafnya ya Pak Ustadz? Baik. Atau semua itu ada perhitungannya Pak? Syukur baik Pak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal kiamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah dalam hadisnya berkata, atadri mal muflis, atadri manil muflis. Kalian tahu tidak siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dina, man la mata wa la dirham. Orang bangkrut itu ya Nabi, ya Rasulullah, adalah yang tidak punya barang, tidak punya uang. Bangkrut, habis. Al-muflisu min ummati. Lalu Nabi menjelaskan, al-muflis min ummati. Adapun orang yang bangkrut di antara umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala siam, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tetapi dia datang dalam kondisi pernah mencela si fulan, pernah memukul si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah memakan harta si fulan. Maka apa yang terjadi? Diambil dari pahalanya, pahala orang yang zalim ini diambil, lalu diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sampai akhirnya pahala dari orang ini habis. Maka sebagai gantinya, dosa orang-orang yang terzalimi dipindahkan kepada orang-orang yang menzalimi. Oleh karenanya kita patut untuk waspada dan khawatir ketika kita terkait dengan hak-hak manusia. Lalu bagaimana Ustaz? Saya dulu punya masih muda, masih jahiliyah. Kita punya mantan atau apa istilahnya, kita pakai uangnya, tidak kita ganti. Ya sudah, kalau tidak ada orangnya, kita sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya niatkan uang ini yang pernah saya pinjam dari si fulan sebagai sedekah atas nama dia. Itu satu. Yang kedua, masalah ghibah ya. Allah katakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan. Fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentunya kalian tidak suka. Ya. Rasulullah berkata, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Lalu bagaimana kita pernah gibah? Ya, kata para ulama ada dua. Kalau kita menggibah seseorang dan dia sudah tahu bahwa kita menggibah dirinya, maka tidak mau kita harus datang minta maaf. Kalau dia sudah tahu bahwa kita menggibahnya. Tapi kalau dia belum tahu bahwa kita menggibah, bahwa kita telah menggibah kehormatannya, maka kita tidak wajib datang kepadanya karena Allah telah menutupi aib kita. Tetapi kita wajib mengklarifikasi kepada orang-orang yang telah kita jadikan sebagai kawan gibah. Kita katakan bahwa apa yang saya katakan kemarin itu salah. Apa yang saya katakan itu harusnya tidak saya katakan. Itu adalah kesalahan. Artinya dia ceritakan hal-hal yang baik tentang kawannya yang sudah dia gibah. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Masih ada atau sudah habis? Pertanyaan yang ke-11. Mau bertanya, saya pernah melihat seseorang sedang baca Al-Quran. Ketika sampai sajadah, dia tidak membaca sujud, tapi membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya tidak tahu ada tuntunan seperti itu. Yang saya tahu, kalau ayat sajadah ya sujud, sujud, sujud tilawah, sujud sajadah. Bukan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya tidak, saya tidak tahu ya. Kalau kita baca dalam kitab misalnya Bulughul Maram, ada di sana bab salat nawafil. Ya salah satunya ada yang disampaikan oleh beliau adalah tentang sujud tilawah atau sujud sajadah. Itu tidak disebutkan hadis-hadis, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan kalau kita sampai di ayat-ayat sajadah membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.